bersama Sonata Indonesia, ada HM Jombang, Fokus Media, Riza, KDI, Iki Loare. Special buat semua yang sudah hadir, silakan monggo langsung ke situ ya. Jaga dan ku. Putih. Terima kasih. Luar biasa, wow. Sonata, wow.